كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena kewajiban seorang hamba adalah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Karena sekecil apapun kenikmatan yang kita rasakan, baik kenikmatan secara zahir maupun kenikmatan secara batin, itu adalah datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bisa menjalankan ibadah, kita bisa menjauhi larangan-larangan, itu semata-mata adalah pertolongan yang datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala shalaina. Mereka mengatakan, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, demi Allah, kalau bukan karena Allah, niscaya kami tidak mendapatkan hidayah, kami tidak bisa bersedekah, kami tidak bisa mengerjakan ibadah sholat. Kenapa mereka mengatakan demikian? Dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan haulai sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ya'arifuna, mereka mengetahui bahwasanya yang namanya hidayah semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang bisa menjalankan ibadah semata-mata adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa memohon, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan ibadah. Walaupun ibadah tersebut kelihatannya kecil, tapi jangan sampai melupakan Allah, tapi terus isti'anah, terus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sebuah arisalah yang berjudul Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, Wata'ifatul Mansurah, juga kelompok yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita melihat dari judul kitab tersebut membahas, memaparkan siapakah golongan yang selamat, siapakah kelompok yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang siapakah mereka kelompok yang ditolong oleh Allah, suatu kelompok yang selamat, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain di dalam beragama. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau menyebutkan rahimahullahu taala, wa qala asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah fi kitabih Al-Ghunyah, amal firqatun najiyatu fahiya ahlus sunnati wal jamaah wa ahlus sunnati la isma lahum illa ismun wahidun wa huwa ashabul hadis. Berkata Syekhul Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu imam ahlus sunnah wal jamaah, salah satu ulama ahlus sunnah wal jamaah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Kitabul Ghunyah, beliau di situ akan menjelaskan siapakah Al-Firqatun Najiyah, siapakah golongan yang selamat, selamat di dunia juga selamat di akhirat. Kata beliau rahimahullah, Al-Firqatun Najiyah, adapun golongan yang selamat, fahiya ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok yang selamat, golongan yang selamat, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu ta'ala, inilah di antara nama-nama mereka, nama kelompok yang selamat atau golongan yang selamat, disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, juga disebut dengan salafiyun, disebut ahlus sunnah wal jamaah, disebut juga adalah as-salafiyun, itu orang-orang yang mengikuti pendahulu umat ini dari kalangan orang-orang yang saleh, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani beliau menyebutkan, adapun kelompok yang selamat, dia itu adalah atau mereka itu adalah ahlus sunnah, yaitu orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelompok yang selamat. Orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan ahlus sunnah. Mereka adalah orang yang senantiasa berpegang teguh di dalam beragama ini dengan sunnah, dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Yang dimaksud sunnah di sini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah disebut dengan sunnah. Karena sunnah secara bahasa artinya adalah tariqah, jalan. Sehingga yang disebut dengan sunnah Rasul adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama. Inilah kelompok yang selamat. Mereka adalah ahlus sunnah, orang yang berpegang teguh terhadap sunnah, wal jamaah, orang yang senantiasa berjalan dengan jamaah, mendengar dan taat kepada penguasa, tidak memberontak. Barakallahu fikum. Artinya mendengar dan taat kepada penguasa muslim dalam perkara yang ma'ruf. Karena inilah prinsip seorang ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga kata Nabi SAW tatkala memberikan wasiat kepada para sahabatnya, as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, hendaklah kalian untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpin kalian, walaupun yang menjadi penguasa bagi kalian adalah seorang budak. Walaupun yang menjadi penguasa bagi kalian adalah seorang budak. Tapi kalau sudah menjadi penguasa, maka wajib untuk mendengar, wajib untuk taat dalam perkara yang ma'ruf. Wa adamul khuruj 'alaihi, dan tidak memberontak kepada penguasa. Baik memberontak dengan mengangkat senjata atau memberontak dengan lisan, dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran teroris, dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran khawarij, ini juga merupakan bentuk memberontak kepada penguasa. Maka sekali lagi, ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang senantiasa mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, tetap mendengar dan taat. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa ahlu sunnah la ismalahum, dan ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak memiliki nama, illa ismun wahidun, kecuali satu nama saja. Wa huwa ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah ashabul hadis, yaitu orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan ashabul hadis, orang yang berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar mempelajari matan atau mempelajari mata rantainya, sanadnya, tapi yang terpenting adalah mengamalkan isi dari hadis tersebut. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan ahlul hadis. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah tentang siapakah Al-Firqatun Najiyah. Ternyata mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan di dalam hadisnya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Athiyah, wa in akhadha malak wa dharaba dhahrak, tetaplah engkau taat kepada penguasa, walaupun penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim, memukul kamu, merampas hartamu, tetap kewajiban taat kepada penguasa tidak akan gugur. Inilah prinsip seorang ahlus sunnah, prinsip seorang salafiyun. Barakallahu fikum. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya beliau menjelaskan ya'murunallahu subhanahu wa ta'ala an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim wa alanakuna minal musyrikina al mutafariqina fi dinihim syi'an wa ahzaban. Kemudian kata beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita semua an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim. Allah telah memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an Al-Karim. Artinya berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim adalah mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan khabar bagi orang yang mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan mau berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka dijamin dengan keselamatan. Dijamin dengan keselamatan. Di antaranya adalah di dalam hadisnya Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang mulia, sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah anak ini terhadap urusan agama dan jadikanlah menjadi pakar tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faham, yang pintar dalam bidang ilmu tafsir. Di sini Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma menyebutkan, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas fi hajatil wada', faqala ya ayyuhan nas inni qataraktu fikum ma ini tamak satumbihi walang tadilu abadah kitabullahi wa sunnatu nabiyihi. Dari Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nas, khutbah di hadapan manusia, fi hajatil wada', tatkala haji perpisahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil segenap manusia. Dan setelah itu memerintahkan wa yubalighu sahidul ghaib, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, kata Nabi. Memanggil ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian sesuatu. Apabila kalian berpegang teguh dengan sesuatu tersebut, fala tangzilu atau falang tadzilu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu dua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin kalau orang tersebut benar-benar berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, dia tidak akan tersesat? Kata Nabi, kitabullah wa sunnatu nabiyihi. Yang pertama adalah Al-Qur'an, kitabullah, dan sunnah nabinya. Kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan di bulan yang mulia, sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin Al-Quran untuk dijaga sehingga tidak ada perubahan sama sekali semenjak diturunkan sampai hari kiamat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra. Dijelaskan oleh ahli tafsir, di antara makna adz-dzikra yakni Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Qur'an. langsung dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa ala nakuna minal musyrikin al-mutafariqina fi dinihim. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah melarang kita supaya jangan seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana keadaannya orang-orang musyrikin? Mereka adalah mutafariqina fi dinihim. Mereka adalah berpecah belah di dalam agama mereka. Kita dilarang. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Karena kalau meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Rasul, ini adalah merupakan sebab perpecahan. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Karena meninggalkan Al-Quran, karena meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya berpegang teguh dengan Al-Quran. Setelah itu memerintahkan kita supaya berhati-hati. Jangan seperti orang-orang musyrikin. Yang mereka berpecah belah di dalam agama mereka. Sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Menjadi bergolongan-golongan. Sebagaimana yang demikian telah disebutkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum. Wala takunu minal musyrikin. Minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syian. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana keadaannya orang-orang musyrikin? Minalladzina farraqu dinahum, yang mana mereka telah memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Barakallahu fikum. Di antara sebab terbesar yang memunculkan perpecahan, perselisihan adalah tarkul kitabi wassunnah, meninggalkan bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa yuhbiruna rasulu al-karimu annal yahuda wan nasara tafarraqu katsira. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang mulia, telah mengkhabarkan. Apa khabar yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Annal yahuda wan nasara, bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, tafarraqu, mereka telah berpecah belah, kathiran, mereka telah berpecah belah menjadi berkelompok-kelompok yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, wa anal muslimina sayaftarikuna aktsara minhum. Ini yang harus kita hati-hati. Khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan supaya kita jangan sampai meninggalkan Al-Qur'an. Jazakallahu khair. Jangan sampai kita meninggalkan bimbingan Rasul karena ini menyebabkan perselisihan. Wa anal muslimin, dan bahwasanya kaum muslimin akan terpecah belah, aktsar min dzalik, lebih banyak dari mereka, dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Barakallahu fikum. Dan kata beliau rahimahullah, wa anna hadhil firaqa satakunu urdatan lidukhulin nar. Dan kelompok-kelompok tersebut yang berselisih, yang tidak mengikuti bimbingan Al-Qur'an, mereka itu akan menjadi ahlun nar, akan menjadi penghuni neraka. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Orang-orang yang meninggalkan bimbingan Al-Qur'an, orang-orang yang meninggalkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menjadi ahlun nar, menjadi penghuni neraka? Yang pertama, Sebabnya kata beliau, linhirafiha. Karena orang tersebut telah berpaling dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang menyebabkan mereka menjadi ahlun nar. Kemudian yang berikutnya, wa bu'diha an kitabi rabbiha wa sunnati nabiyha. Yang pertama tadi, karena dia berpaling, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah. Terus apa yang diikuti? Kalau orang sudah meninggalkan Al-Quran, sudah meninggalkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diikuti setelah itu? Tidak ada lain adalah al-ahwa, hawa, hawa nafsu. Barakallahu fikum. Kemudian sebab yang kedua, yang menyebabkan kenapa mereka menjadi ahlu nar. Yang kedua, karena jauhnya orang tersebut an kitabi rabbiha wa sunnati nabiyha. Jauhnya orang tersebut dari Al-Quran dan jauhnya orang tersebut dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan orang tersebut menjadi ahlun nar. Karena jauhnya dari bimbingan Al-Quran, karena jauhnya dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah jauh dari Al-Quran, sudah jauh dari bimbingan Rasul, siapa yang mau diikuti? Mau mengikuti siapa? Kalau keadaannya sudah demikian. Barakallahu fikum. Maka selanjutnya beliau menjelaskan, setelah menerangkan keadaan mereka ahlun nar, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Quran, yang jauh dari Al-Quran, ternyata mereka menjadi ahlun nar. Selanjutnya kata beliau, wa anna firqatan wahidatan najiyatan minha satadkhulul jannah. Adapun kelompok yang selamat, satu kelompok yang selamat, dia akan masuk ke dalam jannah. Siapakah mereka yang akan masuk ke dalam jannahnya Allah? Manhum, siapa mereka? Kalau yang masuk ke dalam nerakanya Allah, mereka orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang jauh dari sunnah nabinya, ini akan menjadi ahlun nar. Sekarang siapa mereka yang akan menjadi ahlul jannah? Maka kata beliau rahimahullah, wahiyal jama'atul mutamassikatu bil kitabi wa sunnati sahihah wa amalu ashabi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perhatikan bareng-bareng. Kita perhatikan bersama. Siapakah yang akan menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni sorga, yang mana jannah adalah merupakan darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Yang sampai Nabi SAW menyebutkan kenikmatan yang ada di dalam jannah adalah kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan kenikmatan yang tidak pernah terbetik oleh hati seorang. Kenikmatannya seperti apa? Luar biasa. Hati seorang barakallahu fikum tidak bisa membayangkan keindahan, kenikmatan di dalam jannah. Siapakah mereka ahlul jannah? Kata beliau, adapun satu kelompok yang akan masuk ke dalam jannah, mereka adalah kelompok yang berpegang teguh dengan Alkitab, berpegang teguh dengan sunnah yang sahihah, dan wa'amalu ashabi rasul, dan di dalam beramal mengikuti bimbingan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi ahlul jannah, yang menjadi penghuni sorga, yaitu mereka kelompok yang berpegang teguh dengan Alkitab, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan di dalam beramal mengikuti bimbingan para sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka adalah orang yang langsung belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala ada kekeliruan langsung diluruskan, langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan sahabatnya tatkala jatuh ke dalam kekeliruan. Sebagai contoh tentang kisah tiga sahabat Nabi yang mereka mendatangi dan menanyakan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam an ibadatihi, tentang bagaimana cara ibadahnya. Setelah dikhabarkan ibadahnya Nabi seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka sahabat yang datang tadi menyimpulkan, kalau begitu berarti saya aku mulailah wala anam. Kalau seperti itu ibadahnya Nabi, padahal Nabi sudah diampuni dosa-dosanya, saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Yang satunya lagi mengatakan, wa ama ana asumun nahar wala uftir. Kalau saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Rasanya mantap, bagus. Karena ingin mengejar amalan Nabi. Yang satunya lagi mengatakan, wa ama ana ala natazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikahi para wanita. Tatkala mendengar yang demikian, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ini perkara yang keliru, yang salah. Ini merupakan hulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengingatkan mereka, langsung diluruskan. Inilah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain yang telah turun rekomendasi dari atas langit, orang yang mulia, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabi yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita di dalam beragama diperintahkan untuk mencontoh dan mengikuti mereka. Barakallahu fikum. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya beliau berdoa untuk kita semua. Allahumma ij'alna minal firqati najiyah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat tadi tidak menyebutkan kelompok A, kelompok B, tapi yang selamat adalah orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab wassunnatus sahihah dan mengikuti atau mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut sesuai apa yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau menjelaskan di sini tentang minhajul firqatin najiyah. Jalan yang ditempuh oleh kelompok yang selamat. Minhajul firqatin najiyah. Jalan yang ditempuh oleh kelompok yang selamat. Beliau akan menyebutkan beberapa jalan yang harus ditempuh oleh kelompok yang selamat. Yang pertama, jalan yang harus ditempuh oleh kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, hiya allati taltazimu minhaja rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaji ashabihi min ba'dihi. وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَبَيَّنَهُ لِصَحَابَتِهِ فِي أَحَادِيثِهِ الصَّحِيحَةِ. Kata beliau, adapun jalan yang harus ditempuh oleh kelompok yang selamat, oleh golongan yang selamat, hiya, yaitu alati taltazimu minhaja rasul. Kelompok yang selamat adalah kelompok yang senantiasa mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, semasa hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam. di dalam beragama berusaha untuk mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadi ashabihi, dan mengikuti jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'dihi, setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelompok yang selamat. Mereka yang senantiasa berpegang teguh dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang senantiasa mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Terus bagaimana jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum? Wa huwa al-Qur'anul Karim. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah Al-Qur'anul Karim yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan telah dijelaskan kepada para sahabatnya. Al-Qur'an itu telah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabatnya. Fi ahadithihi sahihah, telah dijelaskan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Inilah jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga kaum muslimin tidak bisa membedakan atau meninggalkan salah satunya. Hanya mengambil Al-Qur'an saja tapi tidak mau mengamalkan hadis-hadis Rasul. Yang seperti ini juga keliru. Ya. Yang seperti ini keliru. Hanya sekedar mengambil Al-Quran dan meninggalkan hadis-hadis Rasul. Barakallahu fikum. Yang seperti ini salah. Wa amaral muslimina bitamassuki bihima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kaum muslimin untuk benar-benar berpegang teguh dengan keduanya. Itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan hadis-hadis yang sahihah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taraktu fikum syai'aini lang tadhilu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati, wa la yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, sahahahu Albani fil Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, taraktu fikum syai'aini, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara, lang tadhilu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat setelah keduanya. Artinya setelah berpegang teguh dengan keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua wasunnati, yaitu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wala yatafarraqa, dan janganlah meninggalkan keduanya sampai bertemu denganku di Al-Haud, di telaga nanti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga di hari kiamat nanti, memiliki Al-Haud, telaga yang bisa meminum di antaranya adalah mereka ahlu tauhid dan orang-orang yang benar-benar mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang musyrikun atau orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang suka melakukan perkara-perkara bid'ah, mereka tidak bisa, barakallahu fikum, merasakan telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka mendekat hampir mengambil airnya, tiba-tiba orang tersebut terpental. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, ummati, ummati. Wahai Rabbku, ini umatku, ini pengikutku. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, innaka la tadri ma yahdasu ba'dak. sesungguhnya engkau tidak tahu ya Muhammad, ya, tentang perkara bid'ah yang dilakukan setelahmu. Ternyata orang tersebut adalah orang-orang yang melakukan perkara bid'ah setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalan yang pertama. Golongan yang selamat, mereka adalah orang yang senantiasa berpegang teguh mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Sekarang yang kedua, al firqatun najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanaza'u wal ikhtilaf amalan biqaulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Al-firqatu najiyah, golongan yang selamat, mereka adalah yang senantiasa kembali kepada ucapan Allah dan kembali kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina tanaza'u wal ikhtilaf. Tatkala terjadi perselisihan, perpecahan, kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kembali kepada pendapat manusia, tapi kembalinya adalah kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelompok yang selamat. Tatkala muncul ikhtilaf, perselisihan, dikembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.